Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, bab yang beliau bawakan, bab istihbabul qamis, bab tentang disunahkannya pakaian gamis, lebih disenangi. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, pakaian yang paling dicintai Rasulullah sallam adalah gamis. Hadith diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi katakan hadith hasan. Hadith ini menunjukkan kepada kita bahwa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tentunya toladan bagi kita, patut kita tiru dan kita contoh dalam segalanya. Pakaian yang paling beliau senangi adalah gamis. Gamis ma'ruf, pakaian yang satu potong menutupi tubuh dari atas sampai bawah, satu bagian. Karena bentuk lain dari pakaian ada izar, ada rida. Pakaian yang terpotong menjadi dua, ada pakaian atas, ada pakaian bawah. Pakaian atas yang menutupi bagian atas tubuhnya, kepala ke bawah. Izar pakaian bawah yang menutupi dari pusarnya sampai ke kakinya ke bawah. Entah itu sarawil, entah itu sarung, entah yang lainnya. Gamis tidak, gamis satu potong, satu rangkaian menutupi. Hal ini lebih disenangi oleh Rasulullah SAW. Para ulama sebutkan karena satu, dia lebih menutupi, lebih menutupi seluruh bagian tubuh dibanding kalau pakaian itu terbelah menjadi dua, bagian atas dan bawah. Dan di zaman Rasul ada memang jenis pakaian yang terpotong menjadi dua, bagian atas dan bagian bawahnya. Namun yang Rasulullah lebih senangi adalah gamis. Satu ini lebih menutupi tubuhnya, lebih menutupi auratnya. Yang kedua itu lebih ringan, lebih mudah untuk dipakai, lebih mudah untuk dilepas. Karena dia satu potong, tinggal kamu masukkan, plung. Dari masuk kepala selesai, jadi. Beda kalau itu dua potong. Kamu harus menggunakan yang bagian bawah dulu. Entah itu sarawil, celana, atau sarung, atau yang semisalnya. Kemudian kamu harus gunakan bagian atasnya lagi. Ngelepasnya pun demikian, ngelepas atas dulu, kemudian ngelepas bawahnya. Lebih ribet. Ini enggak, cepat. Cepat kamu memakainya, cepat kamu melepasnya. Karena cuma satu bagian, satu potong. Demikian Abu Dawud dan juga Tirmidzi membawakan riwayat hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ada illat atau hikmah ketiga yang sebagian ulama sebutkan, tapi sebetulnya kembali kepada yang pertama tadi, lebih menutupi tubuhnya atau lebih menutupi auratnya, karena gamis juga tergantung pada pundaknya berhenti di sini. Ini yang menahan kain tersebut. Beda kalau itu terpotong menjadi dua bagian, entah itu celana atau sarung, karena tidak ada yang menahan dia, bisa saja dia lepas karena tidak digantungkan pada sesuatu dan dia hanya bertumpu di perut atau pinggul, sehingga berkemungkinan lepas. Makanya mereka sebutkan pula sisi lebih baiknya, atau kenapa lebih disenangi oleh Rasulullah SAW, karena lebih kokoh atau lebih kuat dipakai pada tubuh karena bertumpu pada pundaknya. Demikian bab ke-118 dibawakan oleh Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian Nawawi bawakan bab sifat tulil qamis wal qum wal izar wa tarafil imamah wa tahrimu isbali syai' min dhalik ala sabilil khuyala wa karahatuhu min ghairi khuyala. Bab, beliau sebutkan tentang penjelasan sifat panjangnya gamis. Ini gamis yang dipakai, atau begitu pula lengan kum, itu lengan baju ini. Begitu pula izar, pakaian bawah, sarung, celana atau yang lain. Sifatnya bagaimana? Artinya batas maksimal yang boleh panjangnya seberapa bagi lelaki? Panjangnya seberapa bagi lelaki batas bolehnya? Karena masing-masing punya panjang gamis, pada panjangnya seberapa yang diperbolehkan. Begitu pula nanti yang terpotong menjadi dua tadi, sarung, celana, seberapa batas panjangnya boleh. Begitu pula ini lengan, karena ada panjangnya juga, seberapa batas panjangnya boleh. Juga imamah, kalau orang menggunakan imamah, seberapa bolehnya panjangnya imamah. Dan penjelasan tentang haramnya isbal, memanjangkan pakaian melebihi batas maksimal yang dibolehkan dalam syariat, baik itu pada imamah, lengan ataupun pakaian. Haram itu kata Nawawi kalau dilakukan karena kesombongan, makruh kalau tanpa kesombongan, tanpa bangga diri dengan itu. Beliau bawakan beberapa hadis dalam bab ini, antara lain An Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallam ila ruzg. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala hadithun hasan. Kata Asma bintu Yazid radhiyallahu anha bahwa lengan baju gamis Rasulullah SAW itu sampai rusuh. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan kembali beliau katakan hadis hasan. Arus adalah pertemuan sendi, pertemuan antara telapak tangan dengan hasta seseorang. Kalau ini hastanya dan ini telapak tangannya, yang namanya rusuk ini pertemuannya, ini sendi pertemuannya. Kata Asma bintu Yazid, lengan baju Rasulullah SAW panjangnya sampai sini, batas maksimalnya sampai pergelangan tangannya, rusuk. Ini yang dinamakan rusuk. Mungkin sebagai faidah lughawiyah, rusuk itu yang bagian tengah ini. Dan ini menunjukkan kaya dan luasnya perbendaharaan kata dalam bahasa Arab. Ini rusuk yang di tengah-tengah ini, pergelangan tangan ini. Kemudian kalau itu pada pergelangannya, ujung yang sejajar dengan ibu jarinya di bagian ini, sama di pergelangan tapi yang sejajar dengan ibu jarinya, itu disebut al-qu'. Namanya al-qu'. Adapun pergelangan yang sejajar dengan jari kelingkingnya, itu disebut kursu'. Ini bu', ini qu' dengan kaf, al-qu', ini kursu', rusuk di antara itu, di antara qu' dan kursu'. Semisal itu pada telapak kaki, pergelangan telapak kaki yang sejajar dengan ibu jari di telapak kaki, mereka sebut al-bu' dengan ba, al-bu'. Dalam, makanya disebut dalam pepatah bahasa Arab, kalau orang bodoh dan keterlaluan gak bisa diandalkan, mereka katakan hadza ma yufarrik ma ya'rif al-qu'uh min bu'uh. Mana qu'nya, mana bu'nya. Artinya mana ruas telapak tangan yang sejajar dengan jempol tangannya dengan ruas yang sejajar dengan jempol kakinya. Ini qu' yang dibawa namanya al-bu'. Fin ku'uh, fin bu'uh. Orang yang tidak bisa membedakan itu, al-muhim. Kembali kepada hadis bahwa Ummu Asma, Asma bintu Yazid meriwayatkan bahwa telapak atau lengan baju gamis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demikian panjangnya mencapai pergelangan pertemuan antara telapak tangan beliau dengan hastanya, dan itu yang sunnah. Itu yang sunnah dalam panjangnya lengan tangan, sehingga khilafus sunnah menyalahi sunnah kalau lengan baju seseorang melebihi pergelangannya ini, sehingga lengannya mungkin sampai sini atau sampai menutupi telapak tangannya. Menyalahi yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Kata Ibnu Umar, Rasulullah katakan, barang siapa yang menyeret pakaiannya bawah, sehingga diseret, dia jalan pakaiannya keseret di bawah, kalau dia lakukan itu karena kesombongan, kebanggaan, tidak akan Allah lihat dia di hari kiamat kelak. Mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an ata'ahadah. Faqala lahu Rasulullah, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Rawahul Bukhari wa rawah Muslim ba'dahu. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, pakaian bawahku ini yastarkhi. Yastarkhi itu kendor. Dia, makanya kata Abu Bakar, walaupun aku ata'ahadahu, aku sendiri menjaganya. Karena Abu Bakar orangnya kurus radhiyallahu ta'ala an, hingga mungkin pakai sarung misalnya, karena kurusnya sarungnya kendor, turun sedikit demi sedikit, akhirnya menutupi mata kakinya, ngelengser sampai ke bawah. Tapi kalau terjadi begitu, langsung Abu Bakar diangkat lagi ke atas, dibenahi. Ya, tapi karena begitu tadi, nanti kendor-kendor lagi, turun lagi, sampai ke bawah, diangkat lagi oleh Abu Bakar, terus begitu. Makanya kata Rasulullah kepada Abu Bakar, engkau bukan termasuk yang melakukan itu karena kesombongan. Dan Abu Bakar pun tidak sengaja, bukan sengaja memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kakinya, tapi karena kendor, turun, apa orang Jawa bilang, melorot. Beliau bukan sengaja, beliau sudah ngangkat, tapi ketika melorot, diangkat lagi, nanti melorot, diangkat lagi, begitu Abu Bakar. Makanya Rasulullah katakan, engkau bukan termasuk. Nah, bukan termasuk orang yang melakukan itu karena kesombongan. Hadis diriwayatkan Bukhari juga Muslim, walaupun sebagian dari riwayat itu. Wa an Abi Hurairah, juga di hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qol, Rasul katakan, la yandurullahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Mutafakun alaih. Allah tidak akan melihat di yaumul qiyamah orang yang menyeret pakaiannya batara karena kesombongannya. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa anhu, juga di hadis Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Rawahul Bukhari. Yang di bawah mata kaki dari pakaian itu neraka tempatnya. Pakaian yang di bawah mata kaki neraka tempatnya. Hadis Bukhari. Wa an Abi Dzar, juga dari Abu Dzar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang di hari kiamat tidak akan diajak bicara Allah. Satu, tidak diajak bicara Allah, tidak akan dilihat oleh Allah. Dua, tidak akan disucikan oleh Allah. Tiga, dan bagi mereka azab yang pedih. Empat lapis ancaman. Siapa saja tiga orang itu? Kata Abu Dzar, itu diulang oleh Rasulullah tiga kali. Tiga kali Rasul katakan tiga orang yang tidak akan diazab bicara Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, bagi mereka azab yang pedih. Tiga orang yang tidak akan dibicara oleh Allah, tidak akan dilihat Allah, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Tiga kali diulang. Makanya kata Abu Dzar, khabu wa khasiru anhum ya Rasulullah. Betapa ruginya mereka, betapa celakanya mereka. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Kata Rasul, al-musbil wal-mannan wal-munfik sil'atahu bil-halafil kadhib. Rahu Muslim. Yang pertama al-musbil, orang yang pakaiannya di bawah mata kakinya. Tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan dilihat Allah, tidak akan disucikan, dan baginya azab yang pedih di yaumul qiyamah. Yang kedua al-mannan, orang yang suka ngungkit-ngungkit jasanya. Berapa kali kau aku bantu, gak ingat kamu, aku bantu kamu ini, aku beri kamu ini, ngungkit-ngungkit. Yang ketiga, yang melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu supaya laku. Demi Allah ini barang terbaik, padahal bukan terbaik. Demi Allah, kulaannya aja gak boleh segitu. Misalnya ditawar, dia jual 100 ribu, ditawar 70 ribu. Oh, demi Allah, kulaannya aja gak boleh segitu, padahal dia kulak cuma 50 ribu. Supaya laku dagangannya, dia sumpah-sumpah dengan palsu, sumpah dusta. Hadits sahih Muslim, wa fi riwayatin lahu al-musbil izarahu. Di riwayat lain, yang musbil memanjangkan pakaian izarnya, pakaian bawahnya lebih dari mata kakinya. Hadits-hadits ini seperti Nawawi sebutkan, ancaman, celaan, dan azab bagi orang yang memanjangkan dengan sengaja pakaian bawahnya, bagian bawahnya melebihi mata kaki. Pertama perlu kita ketahui, ini khusus pembahasan bagi laki-laki, sehingga perempuan tidak masuk di sini. Karena perempuan diperbolehkan pakaiannya melebihi, bahkan dianjurkan melebihi kakinya. Bahkan perempuan dianjurkan pakaiannya melebihi kakinya agar lebih tertutup seluruh badannya. Makanya sahabat ketika tanyakan Rasulullah, bagaimana Rasulullah kalau dia panjangkan pakaiannya satu jengkal? Satu jengkal melebihi telapak kakinya. Ketika dibolehkan oleh Rasul, bahkan mereka tanya, bagaimana kalau dia panjangkan satu hasta? Pakaiannya melebihi segini dari kakinya. Dan diperbolehkan oleh Rasulullah bagi perempuan agar menutupi tubuhnya. Sehingga ancaman yang dimaksud di sini, ancaman berat, siksaan, tidak diajak bicara Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih, atau tempat kembalinya adalah neraka. Semua ini bagi kaum lelaki. Bagi kaum lelaki ada dua macam. Yang pertama, penyebutan itu bagi yang melakukannya karena kesombongan. Dilakukan itu dengan sombong, angkuh, ingin pamer atau semisalnya, sehingga pakaiannya dipanjangkan melebihi mata kakinya. yang bawah. Nah, yang kedua, tanpa dibarengi kesombongan. Di hadis Bukhari tadi dari Abu Hurairah, Rasul menyatakan secara umum, yang di bawah mata kaki neraka tempatnya. Yang di bawah mata kaki neraka tempatnya. Rasulullah enggak katakan selama itu dengan kesombongan, tetapi mutlak. Secara umum Rasulullah katakan yang di bawah mata kaki maka neraka tempatnya. Ancaman mutlak secara umum Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam bagi yang pakaiannya di bawah mata kakinya. Taib. Hadis-hadis ini mengancam dan mencela orang yang melakukan perbuatan ini, seperti yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis. Bahkan untuk lebih diperhatikan, karena banyaknya orang yang melakukan dan melanggar, sampai Rasul ulang 3 kali kata Abu Dzar tadi. 3 orang yang tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan dipandang, tidak akan disucikan. Yang dimaksud disucikan, tidak disucikan dari dosa-dosanya. Tidak akan Allah sucikan dia dari dosa-dosanya di hari seorang hamba butuh-butuhnya untuk dibersihkan dari dosanya agar diampuni, agar selamat dari neraka dan azab, agar masuk surga. Tapi mereka ini, 3 orang ini gak akan disucikan oleh Allah karena melakukan suatu pelanggaran berat, kemaksiatan yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW, 3 perbuatan tadi. Makanya kata Abu Dzar, sungguh merugi, sungguh celaka orang-orang yang dimaksud. Nah, di dalam hadis ancaman khusus Rasul sebutkan bagi pelaku-pelaku ini, musbil yang pakaiannya melebihi mata kaki, kemudian menan yang mengungkit-ngungkit, yang ketiga sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Berarti masing-masing dari perbuatan ini kabairud dzunub, dosa besar. Berarti itu termasuk kabair, dosa besar yang dianggap remeh oleh banyak orang, atau banyak orang yang melanggarnya mereka sadari atau mungkin tidak mereka sadari telah melakukan pelanggaran dosa besar dengan santainya, seakan itu lumrah dan hal biasa. Entah itu celananya, entah itu sarungnya, entah itu apa yang lainnya, menutupi mata kaki dia. Di neraka Rasul ancam, ma'asfal minal ka'bain, di bawah mata kaki neraka tempatnya. Di bawah mata kaki tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan dilihat Allah, tidak akan disucikan Allah, dan baginya adab pedih. Wal'iyadzu billah. Bukan dosa sembarangan, bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Dia merupakan dosa yang sangat besar dan ancamannya berat. Di dalam hadis tentunya bagi seorang mukmin akan takut dan mawas diri sehingga tidak akan membiarkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Bagaimana dengan ancaman kesombongan? Naam, akan lebih berat hukumannya Kalau orang melakukan itu karena kesombongan, angkuh, atau sebagian para ulama menafsirkan begini, bahwa orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya itu sendiri sudah merupakan kesombongan. Begitu. Orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi batas mata kakinya itu sudah merupakan khuyala, bator, sudah melampaui batas dan kesombongan. Gak perlu niat misalnya, saya gak niat sombong kok. Bukan niat perkaranya. Kamu biarkan pakaianmu melebihi mata kakimu, itu sudah kesombongan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin, membiarkan pakaiannya menutupi mata kakinya. Makanya Abu Bakar takut mendengar tadi, takut karena pakaian Abu Bakar melorot terus menutupi mata kakinya. Makanya takut Abu Bakar, menunjukkan faham Abu Bakar bahwa celaan itu enggak boleh. Larangan ini perkara berat. Ketakutan Abu Bakar, bagaimana Rasulullah bajuku ini ke bawah melorot-melorot terus. Walaupun aku sendiri terus membenahi, ngangkat lagi, dibetulin lagi, melorot, diangkat lagi, dibetulin lagi. Walaupun kemudian Rasulullah tenangkan, engkau bukan termasuk dari mereka. Karena enggak sengaja namanya melorot. Kan menunjukkan enggak sengaja Abu Bakar untuk membiarkan bajunya di bawah mata kakinya. Terbukti beliau angkat lagi, beliau angkat lagi. Itu beda antara dengan kesombongan atau tanpa kesombongan. Kemudian di sisi lain juga seperti yang atsar Umar bin Khattab, ketika Umar sakit setelah ditusuk sebelum meninggal, dijenguk Umar oleh seorang pemuda Quraisy. Lalu dijenguk, dilihat begini. Umar dalam keadaan berbaring, dalam keadaan sakit radhiyallahu an. Melihat anak ini datang, pakaiannya sampai ke bawah, ke tanah, nyentuh tanah, melebihi mata kakinya. Maka dinasehati oleh Umar. Kata Umar kepadanya, ya hadza irfa' thawbak fa innahu anqa li thawbika wa atqa li rabbika. Angkat pakaianmu itu, jangan kamu biarkan panjang begitu. Karena kalau kamu angkat, itu lebih menjaga kebersihan pakaianmu dan lebih membuat kamu bertakwa kepada Rabbmu. Lebih bertakwa ya, karena tadi dilarang, diancam sedemikian rupa, dosa besar. Kamu angkat agar kamu termasuk orang yang bertakwa, meninggalkan yang dilarang dalam syariat. Yang kedua, lebih menjaga kebersihan pakaianmu, karena kalau dia panjang seperti itu gampang kotor, lebih dekat ke tanah, ke bumi, kena debu, kena ini, kena itu, namanya panjang kan lebih dekat. Beda kalau pakaian itu diangkat. Ketika semakin ke atas, semakin terjaga kebersihannya, semakin terjaga keindahan pakaiannya. Ironisnya, justru yang melanggar ini orang yang kowar-kowar dan sok menjaga kebersihan, sok rapi, sok necis, sok orang yang dianggap seperti itu. Di mana akal dan logika mereka? Dia biarkan celananya atau mungkin itu sarungnya lebih bawah dari mata kakinya, bahkan sebagiannya menyentuh tanah sudah. Nah kalau dia rapi, kalau dia bersih, masa dia biarkan pakaiannya mendekat tanah seperti itu? Ya gak akan, ya angkat semestinya. Begitulah manusia aneh. Ngakunya rapi, ngakunya suka kebersihan, suka ini, tapi perbuatannya bertentangan dengan pengakuannya sendiri. Dia biarkan pakaiannya panjang melebihi mata kakinya, dekat kotoran, gampang kotor, gampang. Makanya dinasihatkan oleh Umar, lebih menjaga kebersihan pakaianmu, angkat. Kemudian juga Nawawi bawakan hadis Abu Hurairah. Qala bainama rajulun yusalli musbilun izarahu. Ada seseorang salat pakaiannya menutupi mata kakinya panjang. Qala lahu Rasulullah, maka Rasul katakan padanya, idhab fatawadha. Kamu pergi sana, ulangi wudhumu. Fadhaba fatawadha. Maka dia ke sana wudhu, balik lagi salat. Rasul katakan, idhab fatawadha. Pergi kamu ke sana, ulangi wudhumu. Faqala lahu rajul, maka ada orang tanya ke Rasulullah, malaka amartahu an yatawadha summa sakatta anhu. Kenapa engkau perintahkan dia wudhu, kemudian kamu diam? Qala, kata Rasulullah, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Karena orang ini tadi sholat dalam keadaan pakaiannya menutupi mata kakinya. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbil. Dan Allah tidak menerima sholat orang yang pakaiannya isbal. Allah tidak terima sholat orang yang pakaiannya menutupi mata kakinya, lelaki. Seperti tadi, khusus pembahasan ini bagi lelaki. Yang pakaiannya menutupi mata kakinya, Allah tidak terima sholatnya. Sampai Rasulullah ulang, Rasulullah suruh, ulangi wudhumu. Masih dia isbal, sana wudhu lagi kamu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Hal ini para ulama sebutkan karena sholat kondisi tawadhu, kondisi seorang hamba menghambakan diri di hadapan Allah, mengakui dan menyadari dirinya lemah, kecil, kondisi tawadhu, merendahnya seorang hamba. Sementara tadi memanjangkan pakaian melebihi mata kakinya, kesombongan, Rasul katakan. Maka enggak ketemu dua ini. Bagaimana kamu mau bertawadhu apalagi di hadapan Allah Rabbul Alamin Sang Khalik, sementara kamu dalam keadaan sedang congkak, sedang sombong, karena pakaianmu melebihi mata kakimu. Gak pantas, tidak boleh. Yang semestinya seorang hamba merendah, bertawadhu, apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Arabi, Rasul sampai perintah dia mengulangi wudhunya sebagai adab pendidikan dari Rasulullah SAW, bagaimana seorang yang sholat itu seharusnya dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal permasalahan tidak diterima sholatnya. Tidak diterimanya sholat itu ada dua. Yang pertama, kalau penyebabnya sesuatu yang di dalam sholat, terkait perbuatan sholatnya di dalam sholatnya, maka itu menunjukkan batal sholatnya, betul-betul tidak diterima, tidak sah, dan tidak teranggap melakukan ibadah tersebut. Yang kedua, kalau yang menyebabkan tidak diterima sholat itu perkara luar, di luar sholat, tidak ada kaitannya sebetulnya dengan sholatnya dari takbir sampai salam. Tapi diancam, Rasul katakan tidak diterima sholat orang yang melakukan ini, orang yang begini, begitu. Maka kalau itu di luar sholat, yang dimaksud tidak diterima adalah tidak diberi pahala oleh Allah. Dia dianggap telah sholat. Dengan melakukan sholat misalnya maghrib, isya atau yang lain, dia telah teranggap menjalankan kewajibannya, telah menunaikan fardunya. Tapi pahalanya gak ada bagi dia. Ya seperti ini, orang yang membiarkan pakaiannya menutupi mata kakinya. Begitu pula yang Rasulullah katakan, sholat seorang budak yang lari dari tuannya gak diterima oleh Allah. Yang dimaksud tidak ada pahala bagi dia. Dan beberapa perbuatan yang, karena perkaranya di luar sholat. Ini kan terkait pakaiannya, bukan terkait sholatnya. Sholatnya sah saja dia, dari takbir benar, Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, ruku, sampai salamnya gak ada masalah. Cuman pakaian dia yang dia gunakan dalam sholatnya menyalahi syariat, menyalahi yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata At-Tibi, Rasul perintahkan orang ini ngulangi wudhunya, wudhu kamu. Kenapa? Karena agar dia mau berpikir bahwa perbuatan dia itu jelek sekali, buruk sekali, melanggar yang dilarang oleh Rasul, memanjangkan pakaian melebihi mata kakinya. Dan diharapkan dengan wudhunya mensucikan selain zahirnya, disucikan dengan air wudhu, batinnya. Pelanggaran dia terhadap larangan Rasul diharapkan tersucikan dengan wudhunya. Makanya Rasul perintahkan, ulangi wudhumu, wudhu lagi kamu. Karena dia sholat dengan pakaian yang menutupi mata kakinya. Marah Rasulullah SAW, ulangi wudhumu. Rasul kasihan sama orang ini, perintah untuk mengulangi wudhunya. Karena tadi juga kondisi yang semestinya sholat itu orang tawadhu, mengecil, menghamba di hadapan Allah, justru dia melakukan perbuatan orang-orang congkak, perbuatan orang-orang sombong. Dan itu makna termasuk tadi kesombongan, bahwa itu sifat orang-orang sombong, sifat orang-orang congkak. Kalau berpakaian selalu demikian, melebihi batas mata kakinya. Makanya tidak dibenarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Globalnya demikian. Kelanjutan hadis insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.